Pertanyaan pertama, bismillah. Maaf Ustaz, apakah ada syariatnya ketika bayi digundur rambutnya, ditimbang, kemudian disedekahkan sejumlah hasil timbangannya, dan minta penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya. Hadisnya ada. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat dalam Sunan. Tetapi hadis tersebut yang masalah menggundulnya, memotong rambutnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Tetapi tentang menimbang rambutnya dan kemudian disunahkan untuk bersedekah perak seberat rambutnya, itu yang lemah riwayatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang saya tahu. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, apakah sholat duha itu ada pengganti sholat tahajud? Apakah sholat duha itu adalah pengganti sholat tahajud? Bila malam tahajudnya, maka besoknya tidak usah sholat duha. Dan apakah keutamaan mengajarkan sholat duha itu? Jazakumullah khairan. Memang duha itu pengganti sholat tahajud, tetapi bukan maknanya tidak boleh tahajud ketika sudah sholat duha. Tetapi sebaliknya, artinya siapa yang terlewat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, siapa yang terlewat kebiasaan sholat malamnya, maka sholatlah di pagi harinya dengan digenapkan. Oh, kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia biasa sholat 3 rakaat, sholatlah pada waktu duha 4 rakaat. Siapa yang biasa sholat 11 rakaat, maka sholatlah di pagi harinya 12 rakaat. Kalau terlewat kebiasaan sholat malamnya. Tayib, kalau dia tidak kelewat, apakah boleh sholat duha? Boleh. Salatul awabin idan fasamal khusfisal, kata Nabi SAW. Salatnya awabin, salatnya para orang-orang yang selalu kembali pada Allah, yang selalu bertobat pada Allah, adalah ketika unta yang kecil sudah tidak bisa lagi mendekam di pasir karena sudah mulai panas. Artinya, ketika matahari sudah menyengat. Wallahu ta'ala alam, diriwayatkan yang lain dengan sepenggalah, yakni setombak tingginya matahari dan lain-lain. Dari waktu tersebut, sejak terbitnya matahari sepenggalah satu tombak sampai sebelum menjelang duhur, itu waktu sholat duha. Tetapi ketika sudah hampir tergelincir, jangan. Ketika hampir matahari di atas kepala, jangan sholat saat itu, karena khawatir kita sholat di waktu yang haram, yaitu waktu ketika matahari tepat di atas kepala. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Demikian masalah sholat duha. Allahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apabila orang tua membagi harta atau tanah kepada anaknya saat orang tuanya masih hidup, apakah pembagiannya harus seperti aturan waris? Tidak mesti, tetapi disuruh adil. Ketika seorang sahabat meminta Nabi SAW untuk menjadi saksi, aku akan memberikan kebun ini pada anakku, Nabi bertanya, apakah engkau berikan pula pada yang lain? Dia jawab, tidak. Kata Nabi, aku tidak mau mempersaksikan kezaliman. Artinya, tidak boleh kemudian dia memberikan pada satu anak dan anak yang lain tidak diberi. Ini barakallahu fikum, perkaranya adalah perkara yang zulm, kedzaliman, ketidakadilan. Baik, tetapi sebatas apakah harus sama rata? Tidak mesti. Apakah harus sesuai dengan hukum waris? Tidak mesti. Mengapa? Karena anak itu berbeda-beda hajat-hajatnya. Ada anak yang masih berumur 2 tahun, kebutuhan mereka hanya susu dan permen barangkali. Apalagi? Tetapi anak yang sudah mondok, dia butuh ini, butuh ini, butuh ini. Akan berbeda dia berikan. Mungkin akan diberikan uang saku lebih. Demikian pula apalagi yang lebih dari itu. Artinya dia dalam keadaan sudah memiliki hajat-hajat yang besar. Kuliah misalnya, dalam keadaan dia membutuhkan dana yang besar. Taib. Tetapi ketika memberikan sesuatu yang berharga, yang nilainya juga besar, seperti kebun tadi, atau tanah tadi, ini rumah ini buat kamu, apa kesimewanya dia dibandingkan anak-anak yang lain? Anak yang lain juga membutuhkan rumah suatu saat. Sehingga Apalagi barakallahu fikum kalau si bapak ini sudah berumur tua atau sudah sakit-sakitan, yang dikhawatirkan sebentar lagi akan wafat, maka pemberian-pemberian tadi akan merusak pembagian waris. Akan merusak pembagian waris. Sebelum meninggalnya, rumah ini buat kamu, rumah ini buat kamu, rumah ini buat kamu. Sebelum meninggal, padahal ada anak satu yang tidak diberi rumah. Ini tidak boleh. Tidak boleh yang demikian, karena khawatir akan merusak urusan waris. Tetapi kalau dia masih sehat walafiat, dia akan memberikan pada si fulan saat ini dengan rencana besok akan saya berikan pada yang kedua, nanti berapa bulan lagi saya akan berikan pada yang ketiga. Itu enggak ada masalah, hanya waktu saja, karena dia dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah kita sholat tahajud 2 rakaat dan witir 3 rakaat? Jazakumul khairan atas jawabannya Ustaz. Kalau pertanyaannya bolehkah, na'am, dibolehkan. Tetapi yang afdal ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya dalam keadaan beliau di mimbar, ya Rasulullah, bagaimana kami sholat tahajud, bagaimana kami sholat malam, kaifa salatul lail. Nabi menyatakan salatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2-2-2. Idha khifal fajr, kalau takut datang fajr, salli raka'ah, sholatlah satu rakaat. Au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi serunya 2-2-2 kemudian 1, sehingga witirnya itu 2-1, bukan 3 sekaligus. Tetapi barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat lain, dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani riwayat-riwayatnya, bentuk-bentuk witirnya Rasulullah SAW pernah 3 rakaat, pernah 1 rakaat sudah jelas, 3 rakaat, pernah 5 rakaat, dan pernah 7 rakaat dengan 2 tasyahud di akhirnya, dan pernah 9 rakaat dengan 2 tasyahud di akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian berikutnya Ustaz, bolehkah bertamu di rumah saudara teman atau sahabat di waktu setelah maghrib dan isya? Jazakul khairan. Nah, makruh, dimakruhkan ba'dal isya. Ini bukan sampai haram memang, kecuali kalau ada hajat-hajat yang berkait dengan ilmu atau sesuatu yang penting. Disebutkan di dalam Umdatul Ahkam, dalam bab masalah waktu-waktu salat, disebutkan bahwasanya dilarang atau jangan kalian tidur sebelum isya. Wal hadis ba'daha, jangan tidur sebelum isya dan jangan ngobrol setelah isya. Maksudnya ngobrol dengan orang, dengan tamu dan sebagainya. Mengapa? Itu sudah haknya keluarga, sudah haknya istri. Barakallahu fikum. Dan ini kata para ulama bukan haram, tetapi hukumnya makruh. Yukrah an-naum qabla al-isya, wa yukrah aydan al-hadith ba'daha. Dimakruhkan tidur sebelum isya dan dimakruhkan ngobrol setelah isya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kan menyikapi seorang yang selalu membahas angan-angan yang tinggi tentang dunia? Apakah dengan menjawab insyaallah? Atau apakah salah jika menegur jangan terlalu berkhayal yang tinggi-tinggi, karena lebih suka yang fakta-fakta, karena memang sulit mencapai yang demikian. Contoh, ingin membeli mobil. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Khayal dan harapan itu berbeda, barakallahu fikum. Dalam bahasa Arabnya juga berbeda. Kalau raja, itu harapan. Tetapi kalau amani, itu angan-angan. Apa bedanya? Kalau harapan itu sesuatu yang memungkinkan, kalau angan-angan sesuatu yang tidak memungkinkan. Angan-angan itu contohnya, duhai kiranya aku punya sayap, itu angan-angan. Atau orang kafir ingin masuk surga, maka Allah katakan dalam Al-Quran, tilka amaniyuhum, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu adalah hanyalah angan-angan mereka, kata Allah. Datangkan bukti-bukti kalau kalian memang jujur. Taib, sehingga sesuatu yang masih mungkin itu bukan khayal. Beli mobil itu suatu yang mungkin. Loh, tapi dia miskin sekali Ustaz. Taib, sekarang, besok, lusa beda lagi. Taib, kalau memang memungkinkan, apakah boleh berhayal ketinggi, apa, menginginkan yang tinggi-tinggi? Saya katakan sesuai dengan apa yang disyariatkan atau dianjurkan oleh Nabi, jangan memiliki tulul amal. Tulul amal itu ketinggian. Kamu berkhayal terlalu tinggi, atau bukan berkhayal sungguhnya, menginginkan sesuatu tapi sesuatu yang jauh dan yang kamu tidak sanggup atau jauh sekali dari kamu. Itu ketinggian namanya. Namanya tulul amal, ketinggian harapan. Sudahlah, apa yang kamu punya syukuri. Apa yang kita punya syukuri alhamdulillah, dan kita akan merasa nikmat dengan apa yang kita punya. Sepeda ontel yang kita punya, sepeda kumbang yang kita punya akan terasa nikmat kalau kita syukuri. Barakallahu fikum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami akan tambah, kata Allah. Kalau kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Kalau ada orang yang seperti itu, bagaimana? Anu pengen beli mobil. Sudahlah, kamu syukuri apa yang ada dan berupaya untuk mendapatkan rezeki yang halal, dan banyak berdoa pada Allah Ta'ala. Cukup. Barakallahu fikum. Tidak mengapa harapan-harapan itu tidak dilarang, selama itu bukan khayal, selama itu mungkin. Tetapi sudah kita ingatkan tadi, jangan terlalu berharap yang terlalu jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barakah pada apa yang kita punya sekarang, dan kemudian Allah tambahkan dengan barakah, Allah tambahkan dengan rizkinya sesuai dengan apa yang Allah janjikan. La in syakartum la azidannakum. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, apakah hukum menjual barang KW atau palsu? Karena sejauh yang saya tahu, ada undang-undang yang melarang terkait hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, pasal 100 sampai pasal 102 UUMIG. Mohon penjelasan ya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Naam. Secara syariat pun diharamkan, barakallahu fikum. Karena memasukkan itu termasuk kedustaan. Memasukkan termasuk kedustaan, dan sekarang kita dalam bab kejujuran. Maka juallah dengan jujur bahwa ini bukan barang yang asli, ini barang palsu, ini tiruan. Kalau dia bayana, kalau dia menjelaskan dengan jujur, mudah-mudahan akan barakah sesuai dengan yang sedang kita bahas. Tetapi kalau kita sembunyikan, akhirnya orang tertipu, berarti engkau ikut menipu. Baik, penjual yang memasukkannya terkena dosa, dan kamu yang menjualnya ikut terkena dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ta'awun alal ismi wal udwan, bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Sedangkan Allah menyatakan ta'awunu alal birri wat taqwa, wala ta'awunu alal ismi wal udwan. Bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu membantu dalam kedustaan. Jangan bantu-bantu dalam dosa dan permusuhan. Termasuk dosa adalah kedustaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, komisimin telah selesai acara kita dalam kajian Islam tentang kitab Riyadhus Shalihin, bab kejujuran. Dan juga kita telah selesai tanya jawab sama Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id Hafizatullah. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad yang memberikan tausiah dan juga jawabannya. Komisimin, baiklah, kita usai dulu sampai di sini. Dan insya Allah, dan juga semoga pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum kami bacakan dapat kami bacakan kembali pada kesempatan esok hari, insya Allah ta'ala. Dan kami mohon maaf sekali lagi atas salah dan kurangnya. Al-Kalam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.